Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Bakar Fahmi bin Muhammad Segaf yang mengisi kajian on air dialog interaktif Sirah Nabawiyah di Radio Al-Hidayah FM Solo, mengucapkan selamat dan sukses buat Radio Al-Hidayah. Semoga jaya di udara dan semoga Allah merahmati dan memberikan ridhanya kepada kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ...87,6 suara media Syiar Islam Ahlus Sunnah Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat-sahabat Al-Hidayah dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di radio kesayangan kita semua 87.6 Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Puji syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, lebih-lebih binikmatil imani wal Islam wa binikmatis sihah wal afiyah. Sehingga dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini dipertemukan kembali sahabat Arul untuk menemani sahabat-sahabat Al-Hidayah dimanapun Anda berada di kajian on air interaktif dialog pagi halaqoh kehidupan bersama guru kita Ustadz Abu Bakar Fahmi Assegaf. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang tidak lain juga yang kita nanti-nantikan syafaatnya min hadza sa'ah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini di edisi Kamis 22 Sofar 1435 Hijriah atau yang berketepatan dengan 26 Desember 2013 Masehi, kurang lebih 1 jam ke depan sahabat Arul akan menemani sahabat-sahabati Al-Hidayah dimanapun Anda berada di kajian interaktif Halaqoh Kehidupan bersama guru kita Ustadz Abu Bakar Fahmi Assegaf, yang dalam kesempatan pagi hari ini masih mengambil tema nasihat dari sahabat Rasul. Baik sahabat-sahabati Al-Hidayah dimanapun Anda berada, untuk menyingkat waktu karena perjumpaan kita cukup singkat, langsung saja kita sapa guru kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini punya kabar di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga kesehatan, keselamatan selalu menyertai guru kita Ustadz Abu Bakar Fahmi Assegaf, sehingga bisa berdakwah, apalagi bisa menemani sahabat-sahabat Al-Hidayah di tiap kajian on air dialog pagi di tiap hari Kamis. Amin. Baik sahabat-sahabat Al-Hidayah, langsung saja kita dengarkan mukadimah dari beliau guru kita Ustadz Abu Bakar Fahmi Assegaf. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, para pendengar Radio Al-Hidayah FM yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa berjumpa kembali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Allah berikan umur kepada kita, Allah berikan kenikmatan pendengaran, Allah berikan kenikmatan kepada kita pemikiran, Allah berikan nikmat kepada kita kesadaran, Allah berikan nikmat kepada kita al-iman wal Islam, Allah berikan nikmat kita al-hidayah, Allah berikan kita nikmat kita taufik. Adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita, kalau tidak kita syukuri, maka nikmat tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda daripada orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mempergunakan kenikmatan itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya mengetahui bahwasanya nikmat tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan atas usahanya, bukan atas upayanya, tapi semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang timbul dalam diri seorang hamba yang beriman, seorang hamba yang bertakwa adalah rasa tawadhu, rasa rendah hati, bahwasanya semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga hati orang-orang tersebut terbebas dari beberapa penyakit hati, baik itu sifat riya, sifat sombong, sifat ujub, sifat takabur. Nasihat yang ketiga dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu alaih, bahwasanya termasuk daripada pintu-pintu masuknya syaitan itu adalah al-kibra ala ibadillah. Sombong, sifat sombong kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Hidayah FM yang dimuliakan oleh Allah, sungguh penyakit sombong, dosa sombong adalah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah yang pernah diciptakan. Dosa ini pertama kali dilakukan oleh makhluk Allah yang bernama Azazil, yang terkenal sebagai makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagian meriwayatkan sebagai pemimpinnya para malaikat. Kesombongannya atas ibadah yang dia lakukan, kesombongannya atas upaya yang dia lakukan terhadap semua makhluk Allah yang pernah diciptakan. Bahkan dikatakan tidak ada tempat di dunia dan di langit kecuali ada bekas Azazil beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui ada sifat tersebut, karena memang Allah Maha tahu pada diri Azazil, maka Allah menciptakan dengan kuasanya, menciptakan makhluk yang bernama manusia. Makhluk tersebut diciptakan dari tanah liat. Terciptalah dengan kun fayakun, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, makhluk pertama dari manusia, yaitu Abuna Abul Bashar, Nabi Adam alaihi salam. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, maka Allah perintahkan bahwasanya ini adalah kekuasaan Allah. Allah perintahkan kepada seluruh makhluk Allah selain manusia untuk bersujud kepada Adam. Sujud yang dalam arti bukan sujud ibadah, tapi sujud taat atas kekuasaan dan perintah Allah. Bukan berarti sujud beribadah menyembah Adam alaihi salam, tapi sujud menuruti perintah Allah bahwa ini adalah kekuasaan Allah kepada makhluk yang baru diciptakannya. Maka fasajadul malaikah illa iblis, maka bersujudlah seluruh malaikat kecuali makhluk yang satu ini yang bernama Azazil, sehingga Allah murka kepada makhluk ini dan akhirnya berubahlah nama menjadi iblis, yang menjadi orang yang terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala karena berani menentang perintah Allah karena kesombongannya. Khalaqtahu min tin. Allah, iblis mengatakan bahwasanya engkau ya Allah menciptakannya dari tanah. Wa khalaqtani min nar, sedangkan engkau menciptakan aku dari api. Unsur api lebih mulia daripada tanah. Dengan logika, dengan rasio, mengedepankan rasio dan logika di depan keimanan. Sedangkan para malaikat yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, mereka mengedepankan keimanan di balik logika. Maka dari itu mereka bersujud atas perintah Allah, sedangkan iblis yang mengedepankan logika, mengedepankan rasio dan pemikirannya, Allah murkai dan Allah lepas tangankan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa kesombongan atas makhluknya Allah adalah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dikatakan bahwasanya kesombongan adalah pintu masuk daripada syaitan untuk menggoda iblis, daripada menggoda anak cucu Adam. Sombong yang berhak memakai hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah zat Tuhan yang berhak untuk sombong. Dikatakan al-kibru ridai. Kesombongan kata Allah Subhanahu wa taala adalah sampiranku, adalah sorbanku. Siapa orang yang memakai surbanku atau menggunakan kesombongan yang hanya berhak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wajibat alaihi nar, wajib baginya untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, kesombongan yang mungkin melekat di hati-hati manusia saat ini harus disadari bahwa ini adalah pintu masuk. Ingat, kita masuk ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Kita masuk ke dunia ini telanjang, tidak membawa sehelai benang pun, tidak membawa satu rupiah pun, tidak membawa satu benda pun dari perut ibu kita. Kita tidak membawa apa-apa. Dan kita mati pun nanti juga tidak bawa apa-apa. Kita masuk ke dunia ini tidak membawa harta, tidak membawa ilmu, tidak membawa apapun kecuali kasihnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita yang ditanamkan oleh Allah di dalam hati seorang ibu dan seorang ayah. Maka dalam sebuah hadis Allah mengatakan, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, ketika engkau lahir engkau dalam keadaan lemah, engkau tidak memiliki apa-apa, engkau tidak memiliki kemampuan apapun, maka aku jadikan dari dua urat tipis, irqain raqiqain, urat, dua urat yang tipis yang mengeluarkan air susu untukmu. Ketika itu engkau tidak bisa makan dan minum apapun kecuali hal itu. Dua urat tipis yang mengeluarkan air susu dingin di kala musim panas dan hangat di kala musim dingin. Maka air susu itu diminum oleh bayi janin yang baru lahir dari perut seorang ibu. Allah berikan hal tersebut. Kemudian Allah berikan, tanamkan di dalam hati sanubari seorang ibu dan ayah rasa cinta yang luar biasa kepada sang bayi tersebut. Yang dikatakan bahwa dua manusia tersebut, ayah dan ibu, mereka tidak tidur kalau sang bayi tidak tidur. Kalau sang bayi sakit, mereka pun merasakan sakit. Sang bayi gelisah, mereka pun merasa gelisah. Itulah kasih sayang Allah yang diturunkan kepada sang bayi, calon manusia dewasa, bagi mereka ketika mereka masih kecil. Lalu diberikanlah kasih sayang ayah dan ibu sampai mereka dewasa, Allah berikan rizki. Kemudian wahai manusia, setelah engkau menjadi kuat dan dewasa, engkau apakah pantas membalas aku Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemaksiatan kepada aku. Maka dari itu ikhwan, wahai saudara-saudara pendengar Radio Al-Hidayah yang dimuliakan Allah, sungguh kita, kalau kita sadari kita ini dari posisi lemah, kemudian diberikan kemampuan, kemudian nanti akan menuju kepada lemah lagi sampai kita tidak berdaya apa-apa, dan itulah yang disebut dengan kematian. Tidak ada sedikit pun rasa yang patut dibanggakan kecuali ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup dari pembukaan ini, Sayyidu Sufiyah, pemimpin daripada kaum Sufi, Al-Imam Ibrahim Ibn Adham, cerita ini yang menjadi kesadaran bagi beliau, karena Sayyidina Ibrahim Ibn Adham adalah anak dari seorang raja. Ketika dia melakukan satu perjalanan dengan pasukannya, dengan pengawal-pengawalnya, sebagai anak seorang raja dikawal di sebelah kanan dan kiri, maka pengawalan tersebut sangat ketat, sehingga sewaktu melakukan perjalanan menuju ke suatu tempat, tepatnya di daerah pedesaan, jalanan disterilkan, jalanan dibersihkan. Illa kecuali ada seorang nenek tua yang berada di pinggir jalan yang tidak mau merasa disingkirkan. Dia mengatakan, kenapa saya harus minggir, ini buminya Allah. Kenapa saya harus kau pinggirkan, ini adalah tanahnya Allah. Tidak ada orang berhak sedikit pun mengusir diriku kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hal tersebut. Sang pasukan merasa jengkel, sampailah terdengar pertengkaran tersebut ke telinga Ibrahim Ibn Adham. Maka Ibrahim pun mendekati percekcokan tersebut, seraya sang pasukan mengatakan, wahai nenek, apakah engkau tidak tahu siapa orang yang akan lewat di sini sehingga engkau harus minggir? Maka sang nenek tersebut mengatakan, saya tahu betul siapa dia. Nah, kalau engkau sudah tahu, Buat apa engkau tidak mau minggir? Saya tahu betul. Bahkan saya lebih tahu dari engkau. Saya tahu siapa dia dan dari mana asal usulnya. Dan sekarang dia mau pergi kemana dan kemana, saya tahu semuanya. Mendengar ucapan tersebut, Ibrahim ibn Adham turun dari kudanya seraya mendekati nenek tersebut. Maka dia bertanya, "Wahai nenek, apa benar engkau mengetahui aku semuanya?" Maka dia mengatakan, "Saya tahu benar siapa engkau. Engkau tidak lain," kata sang nenek, "adalah seseorang yang berasal dari air yang hina dan akan menjadi mayat yang hina, dan setiap hari engkau membawa kotoran di dalam perutmu yang hina." Mendengar jawaban dari sang nenek yang sungguh menghujam di dalam hati Ibrahim ibn Adham, maka hilanglah rasa takabur, rasa sombong, rasa ujub, rasa bangga diri bahwasanya hakikat daripada seorang manusia adalah demikian, kecuali Allah yang mengangkat derajatnya. Tidak ada yang mampu mengangkat derajat seorang hamba kecuali Allah yang mengangkat derajatnya. Dikatakan dalam sebuah hadis qudsi, jika seluruh manusia ingin mengangkat derajat seseorang dari kalangan manusia dan jin, tetapi jika Allah tidak ingin mengangkat derajatnya, niscaya tidak akan terjadi pengangkatan tersebut. Tapi jika seluruh manusia dan jin ingin menjerumuskan seseorang ke dalam lembah yang paling dasar, yang paling bawah, tetapi jika Allah ingin mengangkatnya, niscaya akan terangkatlah orang tersebut. Maka ini menjadi titik balik bagi Ibrahim ibn Adham untuk meninggalkan segala macam kemewahan dunia, menjadi seorang imam besar, seorang sufi, seorang yang membersihkan hatinya dari kecintaan kepada dunia, karena sungguh rendah kedudukan manusia yang hina ini di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ikhwani para pendengar Radio Al-Hidayah FM, bahwasanya kesombongan adalah salah satu pintu menuju kepada jebakan-jebakan syaitan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua. Amin. Amin. Allahumma amin. Baik, sahabat-sahabat Al-Hidayah dimanapun Anda berada, demikian tadi mukadimah dari guru kita Ustadz Abu Bakar Fahmi Asygaf. Untuk itu, bagi sahabat-sahabat semuanya di pagi menjelang siang hari ini yang mau merapat, ditunggu merapatnya di via telepon di 0271623151, di SMS online-nya di 085728876 kali. Tapi sambil mempersiapkan pertanyaannya, kita jeda dulu ke satu senandung. Tetap stay tune di 87.6 Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Allah, perintah Allah, kita.

kepada guru kita Ustaz Abu Bakar Fahmi Assegaf di via telepon di 0271623151 ataupun juga di SMS online di 0857288763 kali. Baik, Ustaz Abu Bakar Fahmi, ini udah ada yang masuk, kita sapa yang ada di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, dengan Bunda siapa di mana? Selamat pagi menjelang siang juga, Mas Arul, dari Bunda Tutik di Ampel. Dari Bunda Tutik yang ada di Ampel ya? Iya. Silahkan Bunda Tutik pertanyaannya. Oh iya. Assalamualaikum, Mbak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah benar anak yang dilahirkan secara sesar akan lebih tidak patuh pada orang tuanya? Apalagi mereka diberi susu formula bukan ASI dari ibunya sendiri. Sedangkan anak yang dilahirkan normal dan minum ASI dari ibunya akan lebih patuh daripada anak yang dilahirkan sesar tersebut. Padahal pada kenyataannya banyak anak durhaka yang dilahirkan normal dan disusui oleh ibunya sendiri. Terus yang kedua, kenapa sifat sombong itu bisa datang saat orang tua memberikan kasih sayang yang berbeda antara satu anak dan anak lainnya? Terus bagaimana cara untuk menghilangkan kesombongan tersebut sehingga kita sebagai seorang anak bisa ikhlas menerima semua yang terjadi atas perlakuan orang tua kita? Begitu aja pertanyaan saya, Habib. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Tuti ya, yang ada di Ampel. Baik, Habib, ya. Tafadhal untuk ya. Masalah anak yang lahir antara operasi dan yang secara normal, saya kira tidak ada perbedaan ya. Cuma wallahu a'lam, cuman yang penting dia lahir. Kalau perbedaan tidak ada perbedaan, semua itu tergantung doa dari orang tua ketika dia hamil, ketika dia nikah. Nah, nanti kita bahas selanjutnya setelah telepon yang berikut ini. Baik, kita sapa dulu lagi yang ada di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bunda siapa di mana ini? Bunda Muti di Manesteng Rumah. Bunda Muji ya? Muti. Oh, Bunda Muti. Baik, silahkan Bunda Muti. Ya, assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Beb. Saya pernah mendengar Habib saya itu mendikan ini AGW ini dulu rasa tanggung-tanggung jalur O lebih bargo tanpa hisap. Sementara ngawi kulon itu rumus saya dosanya kadang itu ya, yeah. Kulau berhak mungkin nyuwun warga sing tanpa hisap mungkin bet. Iya. Kalau nyuwun dengan ibu mungkin khususnya Fatimah ini bet. Insyaallah, insyaallah. Kita aja bet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bunda Muti ya yang ada di Manis Renggo. Kita sapa satu lagi penelpon ini, Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, dengan sahabat siapa di mana? Dengan hamba Allah di Sragen ini, Mas. Iya, dengan hamba Allah yang ada di Sragen. Silakan pertanyaannya. Iya, mau tanya sama Habib ini. Yeah. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Beb. Yeah. Di kampung saya itu ada perkumpulan masyarakat yang kegiatannya itu mengumpulkan uang. Terus uang itu dikembangkan, dibungakan gitu. Dibungakan? Iya. Akan tetapi semua hasil bunga dan uang tadi itu digunakan untuk masyarakat lagi. Nah, itu hukumnya gimana, Habib? Mohon penjelasannya. Satu lagi, Rebo Wekasan di bulan Sopar itu apa? Mohon penjelasannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk hamba Allah yang ada di Sragen. Cuman untuk yang di line telepon, sabar dulu, masih ada session berikutnya. Ya. Silahkan untuk Habib dari Bunda ya. Tuti tadi. Jadi masalah anak untuk mendapatkan anak yang saleh dan saleha itu tidak serta merta, tidak ada hubungan dengan proses kelahiran. Jadi Di antaranya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu alaih pernah memberikan sinyal bagaimana untuk mendapatkan anak yang soleh. Diawali dengan keberadaan orang tua, calon orang tua ini harus memperbaiki diri dulu. Seorang laki-laki yang akan menikah ini harus memperbaiki dulu keadaan dirinya, jadikan dirinya itu soleh. Kemudian setelah dia berusaha, ketika dia menikah, dia niat bahwasanya menikah ini ada niat-niatnya dalam menikah. Di antaranya untuk membanggakan Nabi Muhammad SAW, di antaranya untuk menjaga dirinya dari kemaksiatan, di antaranya untuk menjalankan sunnah Nabi, di antaranya untuk membuat supaya ibadahnya lebih khusyuk, di antaranya untuk mendapatkan keturunan saleh dan salihah. Itu adalah niat-niat, dan sesuai dengan kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Kemudian ketika itu Khalifah Umar pernah didatangi seseorang yang berbuat, anak yang berbuat durhaka kepada orang tuanya, dan orang tuanya melaporkan hal itu kepada Khalifah Umar. Maka sang anak bertanya, apa haknya anak kepada orang tua? Kalau haknya orang tua kepada anak banyak sekali, berbuat baik, taat kepada orang tua, birrul walidain, segala macam. Tapi haknya anak kepada orang tua, maka Khalifah Umar merangkumnya menjadi tiga, yaitu pertama ayyakhtar ummah, yaitu memilihkan bagi seorang anak itu calon ibu yang baik. Nah, ketika seorang laki-laki mau menikah, mencari calon istri yang baik, karena di situ tempat rahimnya di wanita tersebut akan tumbuh calon anaknya, tempat menanam benih untuk calon anaknya. Maka carilah tempat-tempat yang soleh, yang salihah untuk memilihnya. Jadi mencari wanita-wanita yang salihah. Kemudian yang kedua, wayahassin ismah, memberikan nama yang baik, memberikan nama yang mulia, karena nama itu adalah doa, doa bagi anak tersebut. Mau nama bahasa apapun, mau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Arab, dipilihkan yang terbaik adalah menggunakan nama-nama Rasul, terutama nama Nabi Muhammad SAW, baik itu Muhammad, Hamid, Mahmud, Ahmad, dan segala macam, atau menggunakan nama dengan yang bersandarkan sebagai hamba, hamba Allah, yaitu Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Wahab, Abdul Jabbar, dan segala macam. Kalau mau mengganti dengan nama-nama dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, boleh, tapi harus dengan nama-nama yang baik, yang mulia. Nah, kemudian setelah tiga hal tersebut, dibantu dengan yang ketiga, yaitu wa yu'allimhul alkitabah, yaitu mengajari kepadanya, yaitu pembelajaran alkitab wa sunnah. Dia mengatakan bahwasanya mempelajarinya, mengajari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini untuk modal menjadikan anak yang soleh. Semua ini dibungkus dengan doanya orang tua ketika anak itu dalam proses pembentukan di dalam perut seorang ibu, ketika seorang laki-laki dia di malam pertamanya untuk menghasilkan zuriat, dia berdoa kepada Allah supaya dijadikan daripada perkumpulannya dengan istrinya mendapatkan anak yang soleh dan salihah. Ini termasuk saham untuk mendapatkan anak yang soleh dan salihah. Jadi doa sama Allah Subhanahu wa taala tidak ada hubungannya dengan masalah kelahiran, proses kelahiran ataupun menyusui. Memang menyusui itu adalah hal yang bagus, menyusui anaknya, dibandingkan dengan susu formula dan segala macam, karena banyak sekali efek positif bagi seorang ibu yang menyusui bayinya. Karena air susu dari seorang ibu adalah sebaik-baik minuman bagi seorang bayi, dibandingkan tidak ada tergantikan oleh apapun. Itu juga kasih sayang, pelukan seorang ibu ketika seorang bayi menyusui, itu memberikan detak jantung seorang ibu, kasih sayang seorang ibu, doa seorang ibu itu serasa seperti listrik yang mengalir di hati anaknya. Maka dari itu termasuk doanya. Tetapi apakah nanti kalau orang minum susu formula terus nanti anaknya tidak bisa jadi soleh dan solihah? Tidak tentu. Bisa jadi kalau dia doa dan diajari hal-hal yang tersebut, bisa menjadi anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan. Kemudian sifat sombong. Ya, sifat sombong atas pemberian kasih sayang yang diberikan orang tua kepada salah seorang daripada anak. Memang jadi orang tua itu harus bijaksana. Jadi memberikan kasih sayang, memang tidak bisa kita mau adil rasa cinta kepada setiap anak. Seseorang punya anak 5, kemudian dia pingin 5-5 nya mendapatkan 20% dari perasaan cintanya dia, itu mustahil. pasti ada seseorang yang lebih, yang kurang, yang lebih pasti ada. Karena rasa cinta itu urusannya sama hati, dan hati tidak bisa dikuasai oleh manusia itu sendiri, karena hati itu ada di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memiliki istri berjumlah, memiliki anak berjumlah. Tapi beliau bukan tidak membagi kasih sayangnya kepada istri, kepada anaknya, kepada segala macam. Ada yang lebih beliau cintai. Karena ini memang sudah usaha beliau, beliau berbuat adil, tapi tetap rasa cinta terhadap satu dengan yang lain, melebihi dari yang lain, itu tidak bisa dikuasai oleh manusia. Nah, tetapi tidak boleh seorang orang tua menunjukkan keberpihakannya kepada anaknya, karena itu akan menimbulkan kesenjangan terhadap keadaan anak-anak, psikologis anaknya. Jadi bagaimana? Ya kita bagi dengan sebaik-baiknya, kita perhatikan perkara nanti ada rasa lebih di sana sini, anak juga harus mengerti bahwa itu adalah ibu dan ayah, mereka adalah seorang manusia, mereka tidak bisa menguasai hal tersebut. Nah, anak yang lebih dicintai, kalau dia merasa sombong, maka dia sudah kemasukan daripada pintu-pintunya syaitan, maka dia menjadi terjerumus dan dia menjadi merasa angkuh, dan ini harus disadari oleh orang tua yang bijaksana untuk disadarkan anak tersebut, karena sifat sombong adalah pintu masuknya syaitan. Bagaimana cara menghilangkannya? Diberikan ilmu agama bahwa sifat sombong, sombong untuk apa? Apa yang kau sombongkan? Semua yang ada pada dirimu, yang melekat kepada dirimu adalah titipan dari Allah. Apa yang kau sombongkan? Sombongkan terhadap bahwasanya kau diberikan kasih sayang lebih oleh ayah dan ibumu. Ingat, ayah ibumu nanti juga akan mati. Mana yang lebih besar kasih sayang antara ayah ibu dengan kasih sayangnya Allah? Toh kasih sayangnya ayah dan ibu itu memang Allah takdirkan kepada dirinya melalui orang tuanya. Itu adalah hakikatnya kasih sayangnya Allah. Apakah kasih sayangnya Allah akan engkau balas dengan kesombongan? Kembalikan kepada hal tersebut. Ini mungkin bisa menjadi jawaban bagi orang yang bersifat sombong terhadap kasih sayang orang tuanya. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu masalah minta apa yang dikatakan oleh Sayyidi Al-Habib Syekh, mengatakan bahwasanya kalau engkau berdoa, berdoalah kepada Allah, masuk ke dalam surga bi ghairi hisab. Memang betul bahwasanya jika orang berdoa, berdoa sudah. Siapa sih kita di antara kita yang tidak berbuat dosa? Kita semua ini berbuat dosa, banyak sekali dosa. Al-insan mahalul khata' wan nisyan, manusia ini tempatnya salah dan lupa. Salah itu ujungnya sama dosa. Makanya ada mekanisme istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Dan Allah yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Allah mengampuni yang Dia mau dan Allah mengazab yang Dia mau. Dosa seapapun yang kita mintakan ampun sama Allah, Allah nanti berhak memberikan ampunan kepada kita semua. Dan kenapa diajarkan untuk bighairi hisab? Karena kalau kita sudah dihisab sama Allah, habis waktu kita di akhirat kelak. Hisabnya Allah sangat panjang. Hisabnya Allah sangat membuat orang seseorang menderita. Maka para salihin, para orang-orang tua kita, para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, para ulama kita, para salaf kita mengajari meminta doa kepada Allah, udkhul jannah bi ghairi hisab. Masuklah ke dalam surga tanpa hisab. Orang kalau masuk surga tanpa hisab seperti orang mau naik pesawat, enggak bawa barang apa-apa. Enggak ada pemeriksaan, enggak ada pembongkaran tas segala macam. Mereka masuk di pintu bandara langsung masuk pesawat, langsung berangkat. Tapi sementara yang bawa barang-barang yang jumlahnya 20-30 tas dibongkar satu-satu, dicek barangnya, dibongkari satu-satu berapa lamanya waktu yang dihabiskan untuk pembongkaran tersebut. Begitulah nisbahnya hisab dibandingkan dengan orang yang tanpa dihisab. Maka kalau minta sama Allah jangan tanggung-tanggung, minta aja ya Allah udkhul jannah bi ghairi hisab. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah akan jadikan jalan kita menuju pada hidayah, menuju pada ampunan, sehingga kita malas untuk berbuat maksiat. Sehingga kita akhirnya di akhir usia kita, kita sudah tidak ada dosa. Karena apa? Tubuh ini diajak maksiat tidak mau, tubuh ini senangnya diajak taat. Allah arahkan gara-gara doa kita tersebut, karena doa kita minta sama Allah supaya kita dimasukkan surga tanpa hisab, Allah mengarahkan perbuatan kita, Allah mengarahkan tindakan kita, amal kita jauh dari kemaksiatan, sehingga kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa ada hisab dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang perlu dihisab. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semua para pendengar Radio Al-Hidayah FM, kaum muslimin wal muslimat, dimasukkan ke dalam surga Allah tanpa hisab. Amin. Allahumma amin. Kemudian pertanyaan yang ketiga, masalah Ini apa namanya, ini mungkin bahasanya arisan kali ya, kumpulkan uang terus kemudian dianak bungakan, hukumnya bagaimana? Haram, mutlak haram, tidak boleh apa namanya ngumpulkan uang untuk jadikan pinjem-pinjeman pakai anak bunga, anak uang, itu tidak boleh, itu haram. Itu sudah muttafaq, sekullu qardin jara bihi naf'an yusamma riba. Setiap ada simpan pinjam yang mana satu mendapatkan manfaat dari bunganya, dari anak uangnya, maka itu disebut riba. Dan riba hukumnya perang sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita siap perang sama Allah, jalankan riba. Kalau enggak kepingin perang sama Allah, ya jangan masuk pada riba. Maka dari itu banyak sekali di masyarakat kita, terutama yang perlu saya sampaikan di sini, arisan. Arisan itu banyak sekali disampaikan. Arisan metode yang banyak dilakukan yaitu setelah mereka apa namanya mendapatkan nomor atau diundi keluar namanya, bahwasanya dia narik hari ini, arisannya dibeli. Dibeli itu dengan harga separuh. Padahal jika dia menunggu waktu, dia akan mendapatkan harga utuh. Lah, sisa separuhnya ini adalah disebut keuntungan ribawi. Ini yang tidak diperbolehkan oleh agama. Maka dari itu bagaimana? Ya diberitahu. Cara beritahunya bagaimana? Ya pelan-pelan, tidak bisa kita langsung ini haram ini gini, pelan-pelan kita kasih tahu hukumnya riba, kita perang sama Tuhan. Awake dhewe ra duwe senjata, arep perang karo Gusti Allah, wong awake dhewe hambanya Allah Subhanahu wa taala. Diberitahu, dan itu didatangkan orang ahli agama untuk memberitahu kepada masyarakat kita. Maka dari itu hukum daripada yang demikian ini harus dijelaskan. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari via telepon, masalah akhir rubu' atau rubu' terakhir di bulan Safar yang biasa dilakukan oleh para salaf kita, yaitu itu adalah awal daripada sakitnya Nabi Muhammad SAW. Beliau SAW sakit di bulan Safar, di akhir bulan Safar. Nah, itu ada yang meriwayatkan bahwa itu adalah turunnya beberapa bala dari Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia untuk dibagikan selama satu tahun. Riwayat mengatakan demikian. Ada yang percaya, ada tidak, wallahu a'lam. Yang jelas itu adalah masa sakitnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kepada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanggal 12 Rabiul Awal. Maka dari itu ada yang mengatakan, riwayat mengatakan bahwa itu adalah turunnya balak dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beberapa orang takut untuk keluar dari rumah di masa-masa dahulu. Maka para salafun saleh, para ulama kita meninggalkan hal tersebut dengan tidak berdiam di rumah, malah mereka keluar, dan semua ini adalah qadha dan qadarnya Allah. Segala azab dan bencana itu takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menuju ke tempat-tempat terbuka, mereka berdoa, mereka tidak merasa terancam dengan apapun yang diriwayatkan hal tersebut, kecuali mereka semuanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Beb atas penjelasannya. Semoga bisa menjadikan pemahaman kepada Bunda Tuti, juga Bunda Muti yang ada di Manis Renggo, serta hamba Allah yang ada di Sragen. Umumnya juga buat sahabat-sahabati Al-Hidayah dimanapun Anda berada. Kita sampaikan kembali untuk pertanyaan yang ada di line SMS ini, Habib. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya bagaimana sikap kita kepada teman-teman atau sahabat yang sombong, dan sombong kepada orang yang sombong dengan niat memberi pelajaran kepadanya, apakah boleh? Terima kasih Bib atas jawabannya. Tafadhal. Baik. Sikap kepada orang yang sombong ada dua. Kita bisa nasihati dia ya, dengan bahasa kita, dengan perbuatan kita, dengan pengaruh kita yang bisa kita lakukan untuk dia tidak sombong. Kita sadarkan bahwasanya semua yang ada pada diri dia adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya ketika dia dilahirkan, dia tidak bawa apa-apa, dan mati tidak bawa apa-apa kecuali amal. Apa yang mau disombongkan? Amal kalau mau disombongkan campur sama riya, ditolak amalnya oleh Allah. Jadi masuk kubur enggak bawa apa-apa, isinya bawa dosa. Maka apa yang mau disombongkan? Nah, ada hal pertama demikian. Ada hal kedua, sombong itu letaknya di dalam hati. Sombong itu letaknya bukan di dalam zahir. Bukan di dalam di luar atau di yang tampak. Sombong itu letaknya di dalam hati seorang hamba. Maka dari itu, jika seseorang memakai suatu hal yang biasanya dipakai orang itu adalah suatu kesombongan, tapi dalam hatinya dia tidak sombong, maka itu tidak disebut sombong. Misal disunnahkan atau dianjurkan bagi seorang ulama, seorang tokoh panutan, itu kalau pakai pakaian-pakaian yang bagus. Dianjurkan supaya apa? Yajdibun nas, supaya menarik manusia. Dia pakai parfum, dia pakai wangian, supaya manusia kalau dekat sama dia itu nyaman. Ketika minta nasihat sama dia, seneng. Makanya beberapa para habaib, para ulama, para kiai itu kalau pakai baju, pakaian-pakaian itu yang kelas. Bukan artinya mereka mau sombong, tapi menunjukkan bahwasanya ini loh ulama. Almarhum Sayyidina al-Imam Mufti Diyarul Haram, mufti daripada Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, kerajaan Saudi, yaitu Al-Imam Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, itu orangnya ganteng. Pakaiannya yang bagus-bagus. Kalau duduk sama dia baunya wangi sekali. Untuk apa? Bukan dia sombong menunjukkan pakaian bagus, tapi yajdibun nas, menarik orang supaya datang sama dia, supaya orang merasa nyaman, supaya ini loh, ilmu itu seperti ini. Manusia di dalamnya ada ilmu itu seperti ini. Mereka tidak kumuh, tidak lusuh, walaupun kita tidak boleh meremehkan orang yang berilmu berpakaian lusuh dan kumuh. Tapi ada anjuran seperti demikian. Anda saudara-saudara sekalian bisa lihat bagaimana Habib Syekh. Dia terpakaiannya, jubahnya, semuanya. Setrikaannya rapi, bersih, putih. Apa itu tandanya sombong? Tidak. Itu menunjukkan bahwasanya menghargai kedudukan sebagai seorang ulama. Coba kalau ulama misalnya sebagian jadi tolkomalkan masyarakat, pakaiannya lusuh, kotor, baunya tidak enak, siapa mau deket? Kan seperti itu. Ya. Jadi sombong itu letaknya di dalam hati seorang manusia, bukan letaknya itu di zahirnya. Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni yang terkenal sebagai nama Makab Al-Adni yang tinggal di negara Aden, di wilayah Aden di Yaman. Beliau adalah seorang ulama besar, pakaiannya itu selalu pakaian kerajaan. Mewah, luar biasa. Ada seseorang mengatakan, wahai Habib, engkau ini terkenal dengan pakaian-pakaian yang mahal. Ini menunjukkan kesombonganmu. Maka sang Habib ketawa, di mana saya mau sombong? Karena dikatakan bahwasanya tidak jalan kudanya Al-Imam Abu Bakar Al-Idrus kecuali di kaki kudanya ada karpet merah. Menunjukkan, ini saya menghormati ilmu dan keluasan agama. Ketika dibuka baju, apa, baju jubahnya itu, di dalamnya terdapat karung goni yang sangat panas dipakai di tubuh manusia. Apa maksud beliau? Bahwasanya di luar saja ini terlihat seperti, dalamnya itu adalah semuanya adalah rasa zuhud kepada dunia daripada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kesombongan itu ada di dalam hati. Misalnya kita menghadapi seseorang yang sombong, kita hadapi bukan dengan hati kita sombong terhadap apa yang kita miliki, tapi kita lebih di atasnya untuk menunjukkan bahwasanya ini loh, kamu masih belum ada apa-apanya, ingat Allah. Misalnya seseorang merasa baru punya sepeda motor, sudah sombongnya luar biasa segala macam. Terus si orang yang bertanya ini merasa bagaimana cara menasehatinya. Misalnya dia punya rezeki beli mobil, tunjukkan lebih ini, saya lebih dari kamu. Tapi niatnya bukan untuk sombong, tapi untuk menyadarkan dia. Ayo, walaupun kamu ini, kita syukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sombong itu letaknya ada di dalam hati seorang hamba. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Beb atas penjelasannya. Disusul pertanyaan di belakangnya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ungkapan dari Maulana Jalaluddin Ar-Rumi bahwa hati ibarat mata air yang sangat jernih. Dia mengalir dan akan bercampur dengan kotoran-kotoran yang akhirnya bermuara pada akal. Mohon berkenan penjabarannya Habib. Terima kasih. Tafadhol. Ya, saya tidak pernah baca itu. Cuman kalau maknanya seperti itu, hati adalah mata air. Memang asal daripada hati adalah tempat mahallun nazarillah, tempat penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang masih kecil, masih bayi, masih usia balita segala macam, di mana hati belum tercampur dengan kemaksiatan, sebagian dari hal tersebut bisa melihat sebagian hakikat dari segala sesuatu. Ada anak kecil yang mungkin sama Allah Subhanahu wa taala karena kebersihan hatinya dia bisa melihat hakikat, hakikat dari sesuatu. Berapa anak melihat makanan, hidangan yang dihidangkan di hadapannya, dia menunjuk-nunjuk di dalam hidangan tersebut ada ulat, ada kotoran, ada segala macam, padahal orang tua tidak melihat. Kenapa demikian? Mungkin dia mengetahui hakikat dari makanan tersebut, yang mungkin ada hal-hal yang berbau syubhat atau haram di makanan tersebut. Sedangkan orang tua yang mungkin sudah tercampur dengan kotoran-kotoran kemaksiatan tidak melihat hal tersebut. Sedangkan sang anak yang masih bersih hatinya, Allah buka bagi dirinya. Berapa banyak hal demikian, berapa banyak anak kecil bisa diberikan kemampuan terbuka mata hatinya, bisa melihat malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu bukan hal yang mustahil kalau Allah berkehendak kepada orang-orang yang bersih hatinya. Artinya bahwasanya hati itu tempat bertenggernya penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kejernihan hati itu dijaga. Nah, seiring bertambahnya usia seorang anak manusia, maka mulai banyak godaan-godaan dari sang penggoda utama yaitu iblis, yang sudah berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencari teman di dunia ini sampai yaumiddin, sampai yaumil qiyamah. Maka godaan itu menyerang dari mana-mana, seperti yang kita sampaikan dari beberapa sahabat, nasihat sahabat tentang pintu-pintu masuknya iblis. Godaan-godaan itu terus masuk ke dalam hati seorang manusia. Kalau manusia tersebut tidak tergoda, tentunya dia bagaimana dia supaya tidak tergoda, dia belajar bagaimana iblis menggoda dia melalui ilmu agama. Karena yang mempelajari godaan iblis itu bukan ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu-ilmu pelajaran sekolah. Yang mempelajari godaan iblis adalah agama. Maka dia akan terselamatkan dari itu, sehingga hatinya tetap jernih, hatinya tetap bersih, hatinya tidak bisa digoda karena terjaga. Karra'i yar'a hawlal hima yushiku ayyarta'fih, kata Rasulullah SAW. Seperti seorang penggembala yang menggembala kambingnya, menggembala gembalaannya. Kalau dia menggembala di samping benteng, di samping jurang, di samping tempat yang membahayakan, ditakutkan gembalaannya itu nanti jatuh ke dalam lembah tersebut. Hati itu gitu. Kalau dia merepet-merepet sama maksiat, takutnya nanti kejeblung sama maksiat. Tapi kalau dia jauh sama maksiat, maka dia terselamatkan. Jauh dari godaan iblis, dia terselamatkan. Kemudian dengan hal tersebut, berjalannya waktu, maka manusia tersebut menjaga. Kalau alirannya dialirkan kepada hal-hal yang berbau positif, berbau ketaatan kepada Allah, maka tidak akan terkontaminasi oleh kotoran-kotoran dunia, penyakit-penyakit hati. Tapi kalau alirannya diarahkan kepada kemaksiatan, sudah pasti di daerah muara terakhir daripada hati tersebut akan bercampur berbagai macam hidangan kotoran yang menjadikan terhijab, yang tidak bisa lagi air tersebut digunakan untuk apapun. Hati itu tidak bisa digunakan untuk apapun, airnya tidak bisa digunakan untuk apapun, kecuali itu sebagai limbah yang harus dibuang, yang dikatakan sebagai sumber kematian. Waliyadzubillah. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati-hati kita. Amin. Dan menjaga hati kita terus hidup dan bersinar sebagai tempat penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik, satu lagi pertanyaan, Habib. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yuli mau tanya, puasa sunnah 3 hari di tiap bulan itu, misalnya bulan ini tanggal 13, 14, 5 Desember atau 13, 14, 5 Sofar. Terima kasih, Bib, atas jawabannya. Ya, yang dipakai dalam syariat itu yang tanggal Hijriah ya, bukan tanggal Syamsiah atau Miladiah. Yang dipakai bulan Desember, yang dipakai itu adalah yang bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, sampai akhir, sampai Dzulhijjah. Jadi 13, 14, 15 tiap bulan Dzulhijjah. Misalnya kalau bulan ini ya 13, 14, 15 bulan Safar, 13, 14, 15 bulan Rabiul Awal, bukan 13, 14, 15 bulan Desember. Karena di dalam hukum fikih, hukum syariat Islam tidak menggunakan tanggal miladiah, yaitu tanggal kalender yang biasa, tapi menggunakan tanggal atau tarikh qamariyah. Bukan syamsiah tapi qamariyah, yaitu yang hijriyah itu. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih, Beb, atas penjelasannya. Semoga bisa menjadikan pemahaman ya bagi Bunda Yuli ataupun juga sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Baik, bagi sahabat-sahabat semuanya, masih ditunggu terus merapatnya di via telepon maupun di SMS. Tapi kita jeda dulu ke Senandung. Tetap stay tune di 87.6 Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Jam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Bakar Fahmi bin Muhammad Segaf yang mengisi kajian on air dialog interaktif Sirah Nabawiyah di Radio Al-Hidayah FM Solo, mengucapkan selamat dan sukses buat Radio Al-Hidayah. Semoga jaya di udara dan semoga Allah merahmati dan memberikan ridhonya kepada kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ...87,6 Suara Media Syiar Islam Ahlus Sunnah Al Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Kembali lagi di 87,6 Al Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Masih di kajian on air dialog pagi bersama guru kita Ustadz Abu Bakar Fahmi Assegaf. Masih ada beberapa menit bagi sahabat-sahabat semuanya yang belum sempat merapat. Kita sapa yang ada di line telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, dengan Bunda siapa di mana? Dengan Bunda Allah di Kalioso. Hamba Allah yang ada di Kalioso. Baik, ya. Silahkan Bunda yang ditanyakan. Saya mau nanya, Mas. Iya. Cara mengatasi anak itu bagaimana? Kalau dikasar, kasihan. Tapi kalau dibaikin, kok jengkelin gitu. Oh, gitu ya? Iya. Terus yang kedua, anak sama ibu tuh selalu, gimana ya? Anak tuh berpikiran ibunya tuh selalu punya duit banyak. Nah, tapi setiap kali ibunya telepon, minta duit, katanya iya ntar kalau ada, kalau ada. Padahal anak itu, duit itu ada. Iya. Gitu aja, Mas. Oh, gitu aja. Okay. Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda yang ada di Kalioso ya, yang enggak nyebutin namanya. Silakan Habib Tafadil untuk ya, menghadapi anak. Jadi anak itu memang macam-macam keadaannya, dan anak itu adalah apa hasilnya anak dewasa, anak sudah remaja itu adalah hasil dari didikan kita ketika dia masih kecil. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi ketika kita mendidik dia masih kecil dengan didikan-didikan yang baik, niscaya kita akan menuainya dengan hasil yang baik pula. Baik. Jadi apa yang kita tanamkan, ya itulah yang kita lihat. Jadi tidak mungkin anak itu sekonyong-konyong menjadi seperti itu tanpa ada sebab. Nah, jika kita menghadapi anak itu menjengkelkan, anak itu sudah usia remaja menjengkelkan, ya itulah sebetulnya konsekuensi yang dihadapi orang tua atas pendidikan yang dia lakukan ketika masih kecil. Karena itu hasil. Nah, kalau sudah seperti itu ya memang agak sulit, kecuali ya memang harus ada usaha ekstra yang agak lebih apa namanya, lebih usaha, lebih keras lagi untuk dapat merubah seorang anak. Maka diharapkan untuk menjadikan anak itu menjadi seorang anak yang soleh, itu dari mulai kecil orang tua membimbing dengan bimbingan selama 24 jam. Artinya bimbingan selama 24 jam itu bukan berarti mengikuti anak ini kemanapun, tetapi semampu, semaksimal mungkin untuk bersama dengan anak dan memberikan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keimanan kepada anak, ditularkan dari orang tua langsung. Bahasa yang paling baik dalam mendidik anak adalah memberikan contoh. Anak terkadang kalau diberikan nasihat-nasihat ketika masih kecil tidak bisa. Salah satunya dengan contoh dari orang tuanya. Kalau orang tuanya adalah seorang yang ahli ibadah, seorang yang soleh, seorang ibu yang solehah, al-umma madrasatul ula, ibu itu sekolah pertama bagi anak. Kalau mereka memberikan contoh yang baik, ketika seorang ayah dan ibu sholat berjamaah, sang anak melihat, sang anak merekam dengan matanya, merekam dengan pendengarannya, merekam dengan penglihatannya tersebut, maka sekali waktu dia akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Begitu orang tuanya mengambil air wudhu, dia mungkin sudah mengambil sijadah itu anak. Begitu orang tuanya memakai kain sarung, anak tersebut sudah memakai peci. Karena yang dilihat orang tuanya. Ketika seorang ayah dan ibu tutur katanya lembut, tutur katanya santun, maka sang anak pun akan menjadi lembut dan santun. Tapi ketika dihadapi yang dia lihat adalah seorang ayah yang kasar, yang bengis, yang suka membentak, yang suka mengeluarkan kata-kata yang keras dan kasar, yang suka menyakiti orang lain, maka itu adalah contoh bagi seorang anak untuk meniru tindakan orang tuanya. Maka yang menjadi perhatian kita bahwasanya pendidikan anak dari usia dini sesuai apa yang digariskan oleh agama, sesuai apa yang digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang penanaman nilai-nilai agama, penanaman nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, itu sangat penting. Jadikan lingkungan rumah kita adalah sekolah yang paling baik bagi anak kita. Jangan mengharap mengandalkan sekolah-sekolah di luar. Wah, nanti saya sekarang tak sibuk kerja dulu, nanti anak gampang tak sekolahkan di sekolah Islam. Itu mustahil. Atau hasil kecil menjadikan anak soleh. Jangan kau pasrahkan anak untuk menjadi soleh dengan dipasrahkan ke sekolahan. Karena itu semua tergantung dari orang tua. Dari usia kecil, dari usia dini, jadikan lingkungan rumah ini lingkungan yang menjadi madrasah sekolah bagi anak yang baik. Tayangan-tayangan televisi tidak diumbar begitu saja untuk anak kita. Kebanyakan orang tua ini mengeluh kalau sudah terjadi. Tapi waktu belum terjadi apa-apa, orang tua cuek, sibuk dengan kesibukannya. Nanti kalau sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, waliyatubillah, anak gadisnya hamil di luar nikah, anak gadisnya lari dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab, baru mulai datang sama kiai, baru datang sama ustadz, baru datang sama habib, nangis-nangis, bib, anak kulo, bib, iki digondol wong. Nah, kalau sudah kejadian baru lapor, baru ini. Tapi waktu masih kecil dia cuek, dia sibuk dengan dunianya, sibuk dengan kesenangannya. Sesungguhnya kenakalan seorang anak, kebejatan seorang anak, kerusakan seorang anak itu sudah harus dideteksi secara dini oleh orang tua. Kalau satu hal yang kecil yang membahayakan dilakukan anak dan anak tidak mendapatkan larangan, tidak mendapatkan perhatian, maka dia akan terus melakukan hal tersebut dan akhirnya menjadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, mau dirubah itu angel. Nah, jadi demikian. Jadi bagaimana dari mulai kecil kita perhatikan pendidikan anak tersebut supaya tidak terjerumus. Kemudian menghadapi masalah yang kedua, anak menghadapi orang tua yang tidak memiliki uang, padahal orang tua tersebut memiliki uang. Sekarang komunikasi. Kalau jika yang dibutuhkan oleh seorang anak untuk hal-hal yang penting bisa dikomunikasikan dengan orang tua. Karena mungkin orang tua tidak memberikan anak uang ini karena tahu bahwa anak tersebut tidak bisa diberikan amanat untuk memegang uang tersebut. Mungkin uang tersebut dibelanjakan kepada hal-hal yang tidak berguna, atau waliyadzubillah dibelanjakan untuk kemaksiatan kepada Allah, sehingga caranya orang tua memberikan pelajaran dengan tidak ada uang seperti ini. Tapi sekiranya kalau uang tersebut digunakan untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang bersifat menuju kepada kebaikan, menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pastilah orang tua yang bijak akan memberikan hal tersebut. Buat apa uang disimpan kalau untuk kesolehan anaknya, untuk ketaatan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Habib. Semoga bisa menjadikan pemahaman, menjadikan tarbiyah ya untuk bunda yang ada di Kalioso, juga sahabat-sahabat semuanya Al-Hidayah dimanapun Anda berada. Untuk yang di line telepon, mohon maaf, kita tutup dulu. Kita lanjutkan yang sudah ngantri banyak ini, pertanyaan yang ada di SMS. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, ada hadis yang menerangkan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzaraton minal kibri. Sementara hati tidak bisa lepas dari yang namanya sifat-sifat seperti sombong ataupun takabur. Nah, sementara ini kita itu dari awal sudah berbuat kebaikan, amaliah-amaliah yang baik, tapi masih disusupi sifat-sifat takabur. Nah, itu gimana untuk menyikapinya, Habib? Tafadhal. Iya. Hati ini memang tempat segala macam. Hati ini bagaikan wadah untuk menjadi tempat daripada pusat rohani jiwa seorang hamba manusia. Di situ ada obat, di situ ada hidayah, di situ ada taufik, di situ ada inayah, di situ ada ketaatan, di situ ada rasa tawadhu, di situ ada rasa ikhlas, dan di situ pula letaknya riya, dengki, sombong, takabur, sum'ah, hasad dan segala macam. Jadi seperti satu tempat yang di situ ramai dengan berbagai macam obat dan penyakit. Memang mengapa para ulama kita menyoroti masalah hati? Karena mereka menganggap bahwasanya ini adalah sumber dari segala sesuatu atas dasar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Di dalam tubuh jasad ada segumpal darah daging. Kalau baik, baik semua. Kalau rusak, rusak semua. Karena hal itu, maka mereka banyak membahas masalah hati. Nah, kebetulan di tema kita kali ini masalah kibir, sombong, takabur, rasa bangga, rasa sombong yang luar biasa. Itu letaknya di mana? Di hati, seperti kita sampaikan. Bagaimana cara kita mengobati hal tersebut? Adalah yang pertama, kesadaran. Kesadaran bahwa ini adalah penyakit. Ini adalah sesuatu yang tidak baik. Ini adalah sesuatu yang harus dihilangkan dari hati kita. Ini adalah yang menjadi satu hijab, penghalang antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu sadar bahwa ini adalah satu penyakit, maka itu adalah pintu taubatnya. Ketika dia tahu bahwa ini adalah rasa takabur saya, rasa sombong saya, itu adalah pintu penghapusnya. Sehingga menjadikan sifat sombong menjadi sifat tawadhu, membalikkan. Makanya dikatakan oleh Imam Ghazali di kitab Ihya itu, disebutkan bahwasanya orang itu diminta mengingat dosa, jangan ingat amal baiknya. Amal baik itu lupakan. Dosa yang diingat. Orang yang baik yang diingat itu dosa-dosa yang dia lakukan. Seraya bukan dosa yang dia ingat itu untuk membuat dia putus asa kepada Allah, tapi dosa yang dia ingat untuk menjadikan dia lebih kencang lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadikan lebih semangat dia beribadah kepada Allah, karena dia dikejar oleh waktu menuju kepada kematiannya. Tapi orang yang tertipu, orang yang mengingat amal baiknya lupa sama dosanya. Ini orang yang tertipu. Maka kalau syaitan paling mudah menipu seseorang itu dengan cara diingat-ingatkan amal baiknya. Wah, saya sedekah untuk masjid ini berapa juta. Ini masjid saya yang bangun. itu madrasah waktu itu gentengnya dari saya, dan saya pilihkan genteng terbaik. Oh, yang diingat itu amal-amal baiknya. Sementara mungkin dia nyakiti tetangga, mungkin dia menyakiti dengan ucapannya karyawan-karyawannya, menyakiti dengan ucapannya mandor-mandor bangunan yang mengerjakannya, mungkin dia menghardik orang-orang yang bekerja segala macam, dia lupakan. Tapi yang dia ingat jasa-jasanya dia. Ini orang yang terjerumus. Nah, ketika seseorang itu sadar bahwa saya ini terkena penyakit hati. Karena seperti jasad, kapan penyakit di dalam tubuh kita itu bisa disembuhkan? Kalau kita sadar bahwa itu ada penyakitnya, kita bawa ke dokter. Tapi kalau orang merasa tidak sakit, tidak mungkin ke dokter. Begitu kan? Kalau orang ngerasa tidak sakit, misalnya ini saya tidak sakit kok, terus buat apa saya ke dokter? Nah, itu. Tapi kalau dia ngerasa sakit, nah dia ke dokter untuk disembuhkan penyakit itu. Begitu juga orang yang punya penyakit sombong, iri hati, dengki dan segala macam. Kalau dia tidak ngerasa itu sebagai penyakit, tidak bakal dia mau bertobat dari penyakit itu. Tapi kalau dia ngerasa itu adalah penyakit, takabur ini penyakit, sombong ini penyakit, ya Allah, saya meminta ampun, saya minta disembuhkan dari penyakit ini, itu gerbang dia untuk menghapus rasa sombong di hatinya dia. Jadi kesadaran bahwa itu adalah penyakit yang ada di dalam hati adalah pintu gerbang menghilangkan hal tersebut. Ketika kita sudah sadar itu adalah suatu penyakit, maka sedikit demi sedikit Allah akan menghilangkan penyakit tersebut di dalam hati kita, dan insyaallah Allah akan menggantinya dengan kebaikan dan rasa tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, terima kasih Bib atas penjelasannya. Semoga sahabat-sahabat semuanya, juga khususnya sahabat Arul, bisa menghilangkan, juga terbebas dari sifat takabur. Untuk yang di line telepon, mohon maaf ini ya Bib, karena waktunya sangat mepet, masih banyak pertanyaan yang ada di SMS. Terus kita lanjutkan kembali yang ada di SMS. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya bagaimana supaya kita bisa ikhlas menerima apa yang telah Allah jatahkan buat kita. Sementara di era sekarang ini manusia banyak mengeluhnya Habib. Terima kasih atas penjelasannya. Tafadhal Habib. Iya, kita ini sadar betul bahwa kita hidup di dunia ini adalah sedang menjalankan takdirnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seseorang berusaha mencari rezeki, baik itu rezeki harta, rezeki kesehatan, rezeki jodoh, rezeki anak, rezeki keturunan, rezeki kebahagiaan, itu semua sedang meraba takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Semua ini sudah dicetak sama Allah. Tinggal kita jalan. Kita meraba takdirnya Allah dengan usaha kita. Dan itu tidak mungkin keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rizki, setiap apa rizki yang sudah ditakdirkan sama Allah kepada kita tidak mungkin meleset. Nah, dalam menjemput rizki tersebut, jika rizki itu sudah ditakdirkan untuk kita, maka Allah akan permudah bagi kita untuk mengambil hal itu. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, sampai makanan yang kita makan, beras yang jadi nasi yang akan kita makan itu, setiap butir jika kita tahu hakikatnya, itu sudah terdapat nama orang yang akan mengkonsumsinya. Bahwasanya jagung ini atau beras ini yang mungkin 1000 butir ini dimakan oleh Bapak Fulan bin Fulan, sementara yang 100 butirnya menjadi miliknya ayam di kandang Bapak Fulan, misalnya seperti itu. Itu sudah dijatah dan itu takdir Allah Subhanahu wa taala, karena rezeki ini maksum, sudah terbagi secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki jodoh. Seseorang berusaha menjodohkan seorang laki-laki dan perempuan dengan berbagai macam cara. Itu kan usaha meraba takdir Allah. Dicarikan jodoh dari mana-mana. Dari kenalkan dari mulai Sabang sampai Merauke, orang dari warna kulitnya putih sampai yang warnanya seperti areng misalnya. Wah, sudah dicarikan jodohnya, tidak ketemu. Dicondokkan ini, dikenalkan ini sampai di HP-nya namanya perempuan dari mulai A sampai Z ada semua. Karena yang ingin, dia ingin menikah, tidak tahunya apa jodohnya tiba-tiba tonggone dewi. Nah, ya kan? Itu kan meraba takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita ini cuma usaha. kalau sudah ditentukan, kalau sudah jodohnya itu tidak bisa dihalang-halangi. Maka bagi yang sekarang ini sedang berusaha mencari jodoh, ya pasrahkan sama Allah. Saya usaha ya Allah, cuma yang mana yang pas Allah tahu, yang mana yang pas Allah tahu itu. Jadi kalau minta jodoh itu carikan yang paling diridhoi sama Allah, jangan yang diridhoi oleh kita. Belum tentu yang diridhoi oleh kita itu misalnya kita menginginkan yang seorang laki-laki menginginkan yang cantik, putih, tinggi, hidungnya mancung misalnya, cantiknya luar biasa. Belum tentu itu bisa menjadi surga bagimu. Bisa jadi kamu nikah dapat satu hari, dua hari, dia menjadi neraka bagimu karena engkau dibuat sesak dadamu oleh wanita tersebut. Bisa jadi jodohmu yang ya sedengan-sedengan saja, kan seperti itu. Begitu juga wanita mencari laki-laki yang tinggi, besar, putih, ganteng, sudah luar biasa, bisa jadi itu menjadi neraka bagimu. Tapi yang dipilihkan oleh Allah adalah yang paling nyaman. Allah sudah buat resep at-tayyibina lit-tayyibat. Orang yang baik laki-laki itu untuk perempuan yang baik. Supaya kita mendapatkan perempuan yang baik, baikkan dulu diri kita kan gitu. Supaya kita pantas mendapatkan wanita yang baik. Jadi kalau kita mau mendapatkan jodoh yang soleh dan solehah, perbaiki dulu diri kita. Supaya Allah takdirkan nanti bahwasanya kita mendapatkan jodoh wanita-wanita atau laki-laki yang soleh dan soleh, atau wanita yang solehah. Amin Allahumma amin. Jadi itu mudah-mudahan Allah. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Ini dari hamba Allah yang merantau di Solo, umur saya 20 tahun. Ya. Mau nanya Bib, saya punya niat dalam 1 tahun aku kerja ini dan gajinya akan saya berikan kepada orang tua semua. Dan aku ambil sedikit saja untuk jajan. Dan agar mereka, maksudnya kedua orang tua, mereka bisa membayar semua hutang-hutang. Terus agar mereka bisa tenang dalam beribadah kepada Allah dan tidak selalu memikirkan hutang-hutang terus. Karena aku kasihan sama orang tua ini Habib. Yang saya tanyakan, apakah saya sudah termasuk anak yang sudah bisa berbakti kepada orang tua? Terima kasih Habib. Tafadhal. Barakallahu fikum kepada sang penanya. Mudah-mudahan Allah mencatat engkau sebagai anak yang taat kepada orang tua. Amin. Jarang di zaman sekarang ini anak mau berbuat demikian kepada orang tuanya. Saya membaca, mendengar pertanyaan ini serasa kita hidup di zaman dahulu, didapati orang anak, seorang anak yang begitu mulia, berhati mulia, untuk yang saya catat di sini membuat orang tuanya tenang beribadah kepada Allah. Kita tidak bisa menghitung berapa pahala yang diberikan Allah kepada seorang anak tersebut. Orang tua yang mungkin terlilit hutang, terlilit masalah, sang anak yang berjuang mencari rezeki, mencari karunia Allah dengan merantau, berniat mencari rezeki yang halal dari Allah, berniat untuk membebaskan orang tuanya dari segala macam kesulitan sehingga orang tuanya bisa merasakan ketenangan dalam beribadah kepada Allah. Jika seseorang tahu, niscaya malaikat akan merasa letih untuk mencatat pahala orang tua anak tersebut. Sungguh sang penanya tidak diragukan lagi adalah seorang anak yang berusaha berbakti kepada orang tuanya. Walaupun tidak bisa membalas 100% daripada kebaikan orang tua kepada anaknya, walaupun tidak bisa membalas kecintaan orang tua kepada sang anak, tetapi untuk di zaman akhir seperti ini, di zaman sekarang ini ada anak demikian, mudah-mudahan berkat anak tersebut Allah angkat bencana. Amin. Allah angkat bala. Amin. Untuk Allah angkat cobaan dari bumi kita. Amin. Karena masih ada anak yang berusaha memberikan ketenangan bagi orang tuanya untuk beribadah kepada Allah dari masalah-masalah dunia. Amin. Tapi tidak boleh sampai sini. perjuangan hidayah, perjuangan berbuat baik seorang anak kepada orang tua. Walaupun sudah melakukan hal yang demikian, tetap tidak akan mampu membalas kecintaan orang tua kepada anaknya. Dikatakan oleh para ulama kita bahwasanya seorang ayah dan ibu membesarkan anak seraya berharap anak tersebut menjadi seorang yang besar dan panjang usianya dan bisa melangsungkan kehidupan di dunia. Amin. Tetapi seorang anak terkadang menghadapi ayah atau ibunya yang sudah tua, yang sudah lemah. Dia berusaha berkhidmah, melayani orang tuanya. Tapi dia tahu bahwa khidmah ini akan terputus dengan meninggalnya orang tua tersebut. Sang anak akan tahu bahwasanya pelayanan kepada orang tua ini nanti akan berhenti karena orang tuanya meninggal dunia. Tetapi seorang ibu dan ayah melayani seorang anak, mereka berharap anak ini akan tumbuh besar dan terus hidup di alam ini memberikan kemanfaatan bagi dunia. Itulah perbedaan kasih sayang seorang ayah dan ibu kepada anak berbanding dengan kasih sayang seorang anak kepada orang tua. Dikatakan seorang anak menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah untuk melakukan ibadah haji, bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Wahai Imam Abdullah bin Abbas, apakah aku sudah dikategorikan sebagai orang yang berbakti kepada orang tua?" Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, "Iya, tapi baktimu belum bisa membalas satu teguk air susu yang pernah diberikan ibu, yang pernah diberikan ibumu kepadamu." Maka dari itu, sungguh bakti kepada orang tua tidak akan mendapati akhir daripada ujungnya. Karena bakti kepada orang tua sampai kita lakukan sebagai seorang anak, sampai kita meninggal dunia. Karena jika seorang bakti kepada orang tuanya, insya Allah Allah akan menjadikan anak cucunya bakti kepadanya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh saudara kita ini menjadi contoh bagi anak-anak kaum muslimin wal muslimat dimanapun yang mendengarkan siaran ini. Masih ada anak yang mau melakukan hal yang demikian kepada orang tuanya. Amin. Mudah-mudahan Allah terima amalnya. Amin. Dan dijadikan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Amin. Allahumma amin. Amin. Baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Semoga bisa menjadi motivasi bagi kita semua sahabat-sahabat Al-Hidayah dimanapun Anda berada, khususnya juga buat sahabat tadi yang bertanya ya, untuk bisa tambah dalam birrul walidain. Baik, kita tanyakan kembali satu pertanyaan, ditutup nanti dengan doa sekalian ya Habib. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar kalau doa diulang-ulang katanya haram. Itu doa yang bagaimana Habib? Terima kasih atas penjelasannya. Tafadhol. Ya, saya tidak tahu alasannya doa yang diulang-ulang itu haram. Gimana kita sholat ini juga ngulang-ulang. Sholat itu adalah doa. Isinya di dalam sholat itu adalah doa. Bahkan itu diulang-ulang. Apa maksudnya diulang-ulang? Maksudnya dibilang haram. Setiap kali kita habis selesai sholat, kita berdoa kepada Allah, bukankah itu doa yang diulang-ulang? Diulang setiap waktu, diulang setiap saat. Jadi tidak ada yang menjadi dasar jika doa diulang-ulang itu haram. Kita juga tidak tahu apa yang menjadi landasannya. Kalau memanggil ya Allah, ya Allah, ya Allah sebagai hal yang haram, padahal Rasul pernah melakukan hal demikian, para ulama kita melakukan hal demikian, para sahabat melakukan hal yang demikian. Jadi mana yang menjadi rujukan kita juga tidak tahu dan diperkenankan, karena sholat adalah suatu hal perbuatan yang diulang, doa yang diulang, berzikir adalah perbuatan doa yang diulang. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wallahualam. Baik, ditutup dengan doa sekalian, Habib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Amin. Dijadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin. Dijauhkan dari segala macam penyakit hati. Amin. Dijauhkan dari sifat sombong. Amin. Dijauhkan dari sifat riya. Dijauhkan. Amin. Dari sifat ujub dan sum'ah. Dijauhkan. Amin. Semua penyakit hati. Dijadikan hati kita penuh dengan cahaya hidayah. Amin. Cahaya taufik, cahaya inayah dari Allah. Amin. Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari hati tersebut. Amin. Memancar ke seluruh tubuh kita, memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Amin. Meringankan kaki kita untuk beribadah kepada Allah. Amin. Meringankan kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Amin. Meringankan kita untuk kumpul dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini ya wa ala kulli nadin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Baik sahabat-sahabati Al-Hidayah dimanapun Anda berada, demikian tadi kajian on air interaktif dialog pagi Halaqah Kehidupan bersama guru kita Ustaz Abu Bakar Fahmi Azzaqaf. Semoga perjumpaan di pagi menjelang siang hari ini bisa menjadi tarbiyah, menjadi bahan tafakur maupun juga bahan tadabur, ataupun juga bisa menambah amaliah-amaliah kita semuanya sehingga bisa bermanfaat maslahah mubarakah fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya tuntas sudah kebersamaan sahabat Arul menemani sahabat-sahabat Al-Hidayah dimanapun Anda berada. Akhirnya dari kabin siar Gria Al-Hidayah lantai 3 Jalan Insinyur Soekarno nomor 38 Solo Baru. Sahabat Arul pamit undur diri. Akhir kata subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.